Saya geus ku korek kadon potong lakbanan. Beleal-beleal mun geus lakbana pegat wae sarekeun moal balik. Slipkeun moal alright. Ada hak tubuh. Saya tidur na mobil tadi ngesiaran langsung ke Bandung di tek. 1.5 jam kalau pagi udah nyampe di Cipaku tadi pagi. Persiapan di sholat duha lah di UPI. Ngaji lah sekedeng. Ayo fresh, ayo powerful. Nyawa budak di imah, tuh bisa nyawa indung nama. Kan tiberang mandi larang. Mandi ka dia, tidia ka Al-Murabi ya. Sama saya, siapa tuh? Yang dari Mekah. So, tidinya ka Jakarta di. Mending capek ayuna, mending capek engke. Mending capek ayuna, engke istirahat. 6 solihan cek Allah teh. Ka malaikat, bobo. Tidurkan orang yang soleh. Karena Nabi itu capek hidupnya. Nuhun tina saum non. Ketika dulu Ramadan dipakai peperangan, yang rata-rata perang dimenangkan tuh di bulan Ramadan. Padahal posisi ker lapar, ker haus. Hai orang mah jauh ka perang. Hai angin setik dayak-dayak. Ah, pret ah. Nya, huntu. Cabai bareng, kangkung, cik atu ngesok gigi mak, sunnah, laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kuli wudu, inda kuli sholah. Kalau tidak memberatkan umatku, jangan jadi beban saum teh, setiap kali mereka hendak sholat, sikat huntu, hanya ngomong yang Allah bucubluk. Dah sujud kayak ngeganggu gigi rena tuh. Subhanallah, subhanallah. Kali itu. Jika tuh mikir, Allah tuh mencintai kebersihan. Sok gigi mang, seger, ngenah. Baru buten terang ngomong, sekali ngomong ngahiyak. Percaya aing mana puasa non? Bau sedot WC. Sok gigi atuh mang, udah tebatal. Ngesosok gigi bata teh lamun odona diterei sikatna dicetrok diteleg bata ngorong gitu bata ikir kebersihan mah ngan ulah dicabut ini diabuskan kadie nyawatu naon uyah mahal nepika ngopi korong dan memanglah Ramadan mah korongnya pika bitaun. Kamu nu hejo kene mah jika channel Elizabeth. Kan ada hareun wae. Sok ayeuna macet jalan jelema yang naon? Cilok. Bener? Sop buah. Tuluy naon deui kerupuk mie, rujak cuka, es cendol, goyobot, kolek cangkaleng, kolek cau, kolek peuyeum, kolek pisang. Teteh paling 2 sendok cuy, mubazir we. Tingali susukan. Kolak kungku isu gitu nya ya terek puasa rek riwe tanungana nu jomlo nges temikiran pasakan temikiran il cing rajin ke masjid buka jeng DKM sahur jeng DKM nah mana kawin jeng DKM berbukalah dengan yang manis lain jeng DKM. Itu pun belum cukup, tidak cukup berbuka dengan yang manis, tapi berbuka harus dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya nggak jelas. Maka berbukalah dengan keluarga, sete berkeluarga, ngena dahar kariam, pemikiran ngumah wadah, mun bulan puasa ngumah wadah riwe, kacai teh salatri, karena ningali sunlight tiga marjan. Ningali sepon nawe jika makuta angge sese lah lihat kamu apalagi kayak jodoh aku ya. Ini saya bawa beberapa tarhib Ramadan ya ame nambahan ilmu ya. Jadi saum teh naon sih? Awas bising budak kayaknya semoga pemajikan nanya ayah saum teh apa? Saum teh rumah kecil yang ada di sawah saung eta mah. Catat mang. Maksimalkan saum kan judulnya gitu. Maksimalkan. Ngerti enggak saum teh apa? As-siyam al-aslu lugatan, asal istilah bahasa saum itu berkembang di kita al-imsak. Naon imsak teh? Kemari orang baong eta mah geus imsak. Insap eta. Bae atuh da keur puasa meni salah saeutik molotot. Ini soimun ke pasana magribnya. Tong ayeuna. Saum menurut bahasa adalah menahan. Menahan naon, Mang? Saya dapat dari tafsir Al-Manar wal istilahan al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum. Wa ghasyanin nisa, bersetubuh, bersentuhan dengan istri. Nu halal we jadi haram, Mang. Sanajan pangenten anyar, jaga jarak lah ti beurang mah. Da pangenten anyar mah kan masih hot-hotnya. Tong ngabuburit bari kikituan. Zaman Nabi ini terjadi. Sahih hadisnya. Pengantin anyar tiberang di deketan. Lasut, gudir, ancrup, bitu. Wah, tengah nah. Bebejakan Nabi. Ari mana tuh? Nu diharamkan bulan puasa teh. Nu halal. Nu halal wae teu meunang komo nu haram. Jadi kumaha Rasul? Wayahna. Kudu diganti. Itu bisa diganti dengan hajam mana. Barang siapa yang membatalkan saum tanpa uzur, menyengaja, batal, gagayaan, diganti puluhan tahun saumnya, mau diganti, Allah kasih singgung. Emangnya naon atuh? Jadi kuma ya Rasulullah ngodohan mana? Wah, tong borokodo cenak ieu ge keur wajib lasut sedekah atuh pidiah. Abi teh pangsangsarana di dieu teh geus sangsara ngalangar de mana mah. Hirup de. Cik atuh mikil, mun aing nabina dicabok harita. Cik nabi teh atuh sok sedekah naon teu gaduh ya Rasul. Nyabi teh bisa kikituan we hirup teh. Ah parah mana mah cik nabi teh. Aina disedekahan ku nabi ternyata menerima sedekah pun adalah sedekah. Aina mah ngalangar heueuh meunang bonus ti nabi korma keur buka manehna meunang. Tapi syaratna hiji, hayang jiga sahabat eta doakeun sing sangsara tah. Da si eta sangsara ngan ngalangar. Riweuhnya. Ini percontohan saja. Jadi Islam itu agama yang sangat bijak dan arif. Maka yang disebut saum itu Allahumma ij'al shoiban nafi'an. Berkah saumnya diguyur hujan ya. Di lain mah kemarau panas. Jepang tuh 17 jam hari ini siangnya. Di saumnya lebih panjang. Di bawah goyobo di ditu mah. Sok ya takrib saum. Saum itu menahan makan dan minum dan bersetubuh. Kapan? Di siang hari. Minal fajri ilal maghrib. Ti batasna waktu subuh sampai datang waktu maghrib. Itu standar umum istilah. Kenaon? Ihtisaban billah, ngalatih disiplin, ngerasa dipencerong ku Allah. Saum ini bukan bulan lebay, bukan bulan narsis masalah ibadah. Saum adalah bulan kejujuran. Cukup Allah yang menilai kita. Setuju ya? Ihtisaban billah. Wa i'dadalin nafsi, melatih hawa nafsu, wa tarbiyatul iradah, melatih kehendak. Jadi bulan Ramadan ini bulan di mana Allah dididik dan dilatih untuk kita mengendalikan hawa nafsu, melawan keinginan sampai batas waktu yang ditentukan. Maka bahagia orang sauma dua, cek hiji hadis. Satu, farhatan lil shaim, kebahagiaan bagi orang saum. Satu, ketika berbuka. Dua, ketika tamat saum satu bulan, can ke di surga. Boleh masuk dari pintu manapun. Walaupun orang saum punya pintu khusus namanya Babur Rayyan. Spesial surga untuk orang saum. Tapi dipersilakan sok VIP jalan mana we. Karena saum itu melatih keikhlasan. Maka untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, maksimalkan keikhlasan kita. Cik ulah sarewa isuk-isuk teh deket masjid, kepel-kepel masjid gera, sok ngesang gera. Terus nyikat-nyikat toilet, manfaat gak? Manfaat. Kerjakan pekerjaan yang tidak banyak orang kerjakan, seperti mendoakan, doakan orang lain yang tidak tahu dia kita doakan. Teteh doa teh balik di ka urang teteh. Tanu harese jodoh, sok ngobrol jeung Allah sabulan ayeuna yang nukumaha iroh. Hujan turun diijabah doa. Tentang bi Allahumma ij'al sayyiban nafi'an, Allahumma kfini bihalalika wa haramika wa ghnini bifadlika amma syukka. Ya Allah, kayakan aku dengan kekayaan langsung yang engkau turunkan dari sisimu, jauhkan yang haram-haram, cukupkan yang halal-halal. Sok ngadoa dan jero hate tong gogorokan da Allah mah teu torek. Tadi luhur ningali anu lucu di anak, ya Allah tanu eta ya Allah. Sok mangbeger hujan turun, lain yang status hujan, emang lek mantuan nyanyi tanpa poean. Sok eta eta ngadoa. Saya pernah katakan di sini di paketan ayat saum itu ada ayat yang ini tening Ustaz. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat tad'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil alaum yarsudun. Kalau hambaku bertanya tentang seberapa jarak aku dengan mereka, aku ini dekat di surat Qaf ayat 50 min hablil warid, lebih dekat daripada ulat leher. Kenapa kematian mendadak? Kemarin saya di Mapolrestabes ya, asup jalan hareup, konfirmasi lah, urang teh PDW jalan hareup, polisi eta nyaring rai, awas bom, cek urang. Wah langsung, oh Ustaz Epi hurui wae cina, polisi kedeg-degan ayeuna, hurui wae cina ayeuna teh keur genting ya teh, genting mah di atas rumah pak. Ya. Kenapa kematian mendadak? Lebih dekat. Maka ketika wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya tentang aku dekat. Hati-hati, kalau orang saum itu dekat, jaraknya lebih dekat daripada sebelumnya, karena saumnya itu sendiri ngagateng gitu loh sinyalnya teh. Sok da batal teu ka hajar ya selebarnya, kan sok aya we poho mah nya ningali sukro nalur meja lung cakruk teu sadar eta teh Ramadan. Kejaan ku budak nu kadua, ayah istighfar, ayah teh Ustaz, kenapa makan sukro? Hari kamu wawa, cik ngabejaan teh rada engke. Can asup kabeh. Diutakeun tah anjeul nepi ka bukana hambar batal teu nya. Cik syariat mah henteu da teu diaje. Sok we. Ai poho mah sabeboko ge. Ngan ulah diniatan isukna rek poho. Manfaatkan kedekatan Allah dalam posisi kita saum. Ba'ida salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i, aku akan penuhi apapun permohonanmu hambaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, mintalah kepadaku, aku ijabah asal kamu totally entong seitik we ragu ka Allah mah. Allah mah kasinggungan, pencemburu. Nah kenapa ibu-ibu banyak suami yang berselingkuh? Karena ibu terlalu mencintai suami ibu. Allah cemburu ke ibu, maka suaminya dipengkolkan supaya ibu kembali berdoa, ya Allah suamiku ya Allah. Tuh ID-nya nyeri mah aya deket deh jeng Allah. Tak sing mineng nganya nyeri awewe teh ame deket jeng Allah awewe urang. Aslina da dibere senang mah sok nyembah urang na. Tak teh ani tinggalkan weh. Saya ngambil keputusan Jakarta tuh kemari pas malam tarawih pertama, jalanlah sama anak-anak. Ya, enggak ada jadwal, enggak. Stalking lah. Tinggal di selebrita, Ustaz Epi akan hadir di sahur segar. Ustaz Epi ngomong, akan hadir. Cita Wiki hari mana? Ere jeng media, hayang jadi hukum. Ya, orang di bus di mana-mana. Makanya senang, saya ke Jakarta, orang ngambil keputusan. Tani banget, baru dakbet. Ila ikut aja kamu. Ngambil keputusan itu berat. Tapi nya aya hikmahna. Naon ngalatih? Jadi teh Ani kan ngadoa wae tiap peuting, ya Allah, kuatkan keimanan suamiku. Da pertama asup cita-cita ta. Via Valen. Hesti. Rina Se. Tiung deui curang teh. Teh kitu wae. Hayang maot. Ya nanti Ustaz, si Adodol tong seuri wae duh. Hayang maot keur seuri. Ya. Perjalanan brother, KBG perjalanan. Antakrawi saya wa huwa khairul lakum. Apa yang kau rasa perih? Itu teh jalan terbaik jadi deket jeung Allah daripada istijrod disenangkeun. Deni Cagur tuh ya, 11 tahun enggak pernah menemani anak istrinya sahur. Untak beuting mah aya. Ngewelaan naon ieu, Bray? Curang teh. Bahagia menit terkebiri kieu. Ya bahagia sungguhna mah engke di akhirat. Oh, berarti perjuangan dia curang teh sarua urang ge. Artinya apa? Ibu, kenapa suaminya dibikin mengkol oleh Allah? Biar ibu dekat sama Allah. globalnya begini, apapun pekerjaan, kalau pekerjaan itu menyenangkan tapi menjauhkan diri kepada Allah, tinggalkan. Tapi pekerjaan ini ripuh, capek, tapi ngedekatkan diri ke Allah, teruskan, karena ada kebaikan. Apa kebaikannya? Jadi ingat ke Allah. Nanti ada Lailatul Qadar ya, tong GR. Bisa jadi orang yang baca Quran tidak pernah berhenti selama sebulan itu dapat Lailatul Qadar. Tapi saya curiga, Lailatul Qadar juga bisa saja Allah kasih ke orang-orang yang nyapu di jalan. Karena mereka sudah benar-benar mengamalkan Quran, menafkahi keluarganya. Ini mah hak prerogatif Allah, cuman kan dikembangkan tafsirna. Enggak bisa merasa urang menang Lailatul Qadar alhamdulillah. Apa faktanya? Urang sebulan itikaf teu batal di imah. Buktina naon? Nges lebaran, nges Ramadan, salatna nges tara ka masjid, maca Qur'anna tadarusna taradaek terus. Nanti tanya namanya jadi melendoy. Atuh ku pahala Lailatul Qadar bulan kamari ge stok pahala loba keneh. Nah, jadi hitung-hitungan jika tukang kredit. Bukti seorang maksimal dia dapat keutamaan Ramadan berupa Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahr. Apa maknanya Ustaz? Lebih baik daripada 1000 bulan. Aya jelema nu umurna sampai 1000 bulan, jelema mah jarang. Paling 60 geus ending, geus finish, geus the end. Tapi lamun orang dulu ratusan, 84 tahun, 1000 bulan itu 84 tahun. Dengan satu kali Ramadan kita dapat keutamaan 84 tahun hidup lebih baik daripada 1000 bulan. Paham enggak? Kenapa Lailatul Qadar itu maksimal keutamaannya? Karena diturunkan Al-Qur'an, Bray. Kapan diturunkannya? Di malam yang terukur. Apa tandanya? Banyak hadisna pabalatak lieur. Cenah tanda Lailatul Qadar mah sejuk. Anu cek lagu Taufik Ismail mah marga satwa ta berbunyi caricing sasatuan ge. Gunung menahan nafasnya. Ting ngapun ting teu. Angin pun berbisik, pohon-pohon tunduk pada gelap malam, pada bulan suci. Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Repna. Inilah malam 1000 bulan ketika cahaya surga menerangi. Quran diturunkan nawir kulubana. Tapi enggak bisa dipatok Taufik Ismail bikin lagu itu dari hadis-hadis yang muncul tentang Lailatul Qadar. Memang suasana tenang, nyaman, tiris, dingin, sejuk. Saya curiga, berarti Lailatul Qadar turunnya ngalah tahun di Lembang. Lembang mati sesuai. Boleh dong menganalisa mah. Kan ai kebenaran mah kudu dicuantahkan. Siga Harun Yahya, siga Zakir Naik, terus dikejar. Sampai tenang hatete ilmal yakin. Ah, itu bisa jadi patokan. Yang saya pegang dari bacaan tentang, ini memaksimalkan Ramadan ya. Jadi satu ketika, Nabi kajian juga kejeng para sahabat di Bukhari. Nabi naik ke mimbar. Biasanya sikap para sahabat, kalau Nabi udah berdiri tegak untuk berbicara suatu khotoban nas, idakanan Nabi, ketika Nabi keadaannya khotoban nas, khutbah kepada manusia, Nabinya dulu ya saya ceritain, ikhmarat ayinahu, matanya merah, artinya menekankan perhatian-perhatian. Jadi urang mah mun khatib naik mimbar teh nu beureum teh lain khatibna jamaahna. Karena hudang sare. Ihmarat ainahu fa inda mung fa idza kana mundhiru jes, terus kaayana teh seperti komandan yang menyiapkan para pasukan. Tegas Nabi itu geus ganteng tegas. Satu ketika sama, berdiri, tapi sikap sahabat yang berbeda. Bukan luar biasa, catat. Beda, luar biasa yang di luar kebiasaan, apalagi biasa di luar. Hari tama rame, Ustaz. Sahabatnya dukdek. Cik Nabi teh dengikin, ya. Ku kami rek di bejaan. Iraha Lailatul Qadar turun. Mestinya perhatian dong, ini penting, momen nih. Nabi kadon silih singgung. Cuk urang mah kemis. Cuk urang mah Senin, cuk urang mah malam salikur, dua likur, kan gitu nepi ka ayeuna. Jadi dipilihan. Itu kejadian di luar kebiasaan, qadarullah. Nabi langsung sedikit tegas dan marah. Ala inna innakum qad taraha ari maneh rek dibejaan iraha Lailatul Qadar turun ka don debat. Nepi ka ayeuna we debat. Masalah tanggal yang pasti ada yang menyatakan 17 Ramadan. Kela. Itu jelas tentang Lailatul Qadar mah. Yang paling arif dan bijaksana kata Nabi, "Fayatamisuha." Cari saja eta nu paling aman mah ti awal nepi ka akhir. Ta epi diwarisan ku bapa, cek si bapa teh. Tanah 3 meter persegi. Ditingali lega nanya. Segede pos kamlingeun mun jeung imam. Tapi di jero tanah eta aya emasan pi. Ini analogi. Ai cikal mah licik nakalnya. Urus jeung adi-adi maneh. Didinya aya emasan. Ngan ku bapa mau aya di bejaan emasna di mana? Teangan we olangan. Nafsu si cikal mah tuku beko di teangan we. Mana eueuh bapa waduh lah. Usaha mere ka adi-adi teh. Adi saya nu kadua ku singkup. Eueuh teu kapanggi. Bikin kan bungsu, si bungsu man teku beko, teku singgup, teku pacu, ku senok. Bener, emas teh eueuh ngan taneuh jadi gembur mang. Awas ieu filosofi Lailatul Qadar. Gembur mah lebarnya, geus gembur, geus di alungan bibit leunca, surawung, cengek, nepi ka nu 3 meter persegi teh menghasilkan bubuahan. Nepi ka bisa ngajual ka pasar. Balikna mawa beas jeung kebutuhan rumah tangga. Taeta Lailatul Qadar teh Ramadan tiap tahun dibere sabulan. Sok pacul ku amal-amal tina Al-Qur'an nu geus diturunkeun. Kenapa malam itu jadi mulia? Karena Qur'an diturunkan. Tinggal ngamalkeun pertanyaannya. Qur'annya sudah turun belum? Naon nu nungguan Lailatul Qadar? Nu diturunkeun di Lailatul Qadar teh naon? Baca. We awe dibaca. Teh narima notification WA mah juga narima wahyu ti Jibril langsung. Quran bray, Quran. Maka pengertian sederhana na Ustaz. Satu detik, satu menit, satu jam bersama Quran demi Allah itu lebih baik daripada kalian kita semua punya usia 84 tahun 1000 bulan tanpa pernah menyentuh Quran. Dan jelema mah diciptakeun teh keur maca Quran aslina. Di mana dalilnya Ustaz? Ar-Rahman. Apa bukti sayang Allah kepada kita? Allah Maha penyayang. Allamal Quran. Tah, diajarkan Quran, diajar teh khalaqal insan. Sanu kudu diajar teh manusia anu diciptakeun. Lain monyet nu salat teh. Memang monyet wae salat. Aing era ku monyet. Salatna leuwih sumanget dibatan jelema anu diparentah salat. Teu wae jeung adan tiap lampu beureum, tiap salat. Jaing ieu aliran naon ieu? Semongot ya, semangat. Pengen dapat Lailatul Qadar? Membang boy kaobat hiji tong maca tong eureun maca Quran, dua tong tinggalin tarawih. Rek sorangan, rek lobaan. Artinya tong pegat, tong batal. Kalau saya di studio sama anak-anaknya jam 2 di perjalanan nang dipake sare. Nu katilu tong eureun sedekah. Rasulullah jago sedekahna tapi leuwih jago deui Ramadan mah dijoskeun. Moal mah dikurangan ku Allah ge. Sok yakin ka Allah? Wah ragu mah musyrik atuh mah. Aslina. Bu yakin Bu Allah Maha mengganti yang hilang? Nah mantak mun suami teu balik geus sedekahkeun we. Ku Allah digantian. Mun leuwih hande ya. Sok biasana Ustaz enjoy mah lamun aya pernyataan, aya pertanyaan, aya pengamalan, aya pengalaman. Sok kuy ah. Ustaz, ada pertanyaan ini. Kita ni awe cai-cai acan.